Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-hadithu thalith ashar ba'da 300. An Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu tallaqa imra'atahu wa hiya ha'id. Fadhakara dhalika Umar li rasulillah sallam. Fataghayyaba minhu rasulullah sallam. Thumma qala liyuraji'ha. Thumma yumsikha hatta tathur, thumma tahidha fatathura, fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha, fatilka al-iddatu kama amara Allahu azza wa jal. Wa bi lafdhin hatta tahidha haydatun hatta tahidha haydatan ukhra mustaqbalatan siwa haydatiha allati talaqa fiha wa bi lafdhin fahubisat min talaqiha wa raja'aha Abdullah kama amarahu Rasulullah sallam. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya beliau mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian disebutkan oleh Umar, oleh bapaknya, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Fataghayyadha minhu Rasulullah SAW, maka wajah Rasulullah SAW memerah, marah. Taghayyadha, maknanya marah. Kemudian berkata, liyuraji'ha, hendaklah dia merujuknya kembali. Thumma yumsikha hatta tathur, kemudian tetap dipegangnya sampai suci dari haidnya. Setelah suci dari haidnya, thumma tahyidu fatathur, fa in bada lahu an yutalliqaha, setelah dia menginginkan, jadi setelah suci istrinya bersih kembali dari haidnya, fal yutalliqha, hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci. Hendaklah menceraikannya dalam keadaan suci belum dijimai. Dalam keadaan suci belum dijimai. Fatilkal iddatu kama amara Allah azza wa jal. Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah azza wa jal. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz lain, hatta tahidha haidatan ukhra, hingga dia haid lagi dengan satu kali haid yang berikutnya, baru kemudian bukan haid yang tadi, kemudian silakan kalau engkau berkeinginan untuk mentalaknya, silakan talak dalam keadaan bersih. Baik, wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, fahubisat min talaqiha, maka terjagalah atau ditahanlah istrinya dari talaknya sampai beliau rujuk kembali oleh Abdullah sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya ini haid, ini bersih, ini haid lagi, ini bersih, ini haid lagi. Haidah, haidah, wahaidi ayran haidah. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceraikan istrinya di sini ketika sedang haid. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Berarti dilarang mentalak istri dalam keadaan haid. Ya, itu faedah sudah kelihatan. Pertama Nabi taghayyaba, marah. Kemudian diperintah untuk dirujuk kembali. Berarti dirujuk kembali di sini. Sampai haidatun ukhra, sampai haid berikutnya. Setelah haid berikutnya, di sini bersih dan tidak ada jima. Setelah haid bersih kembali, enggak ada Jima, jangan lakukan jima kalau memang kau ingin menceraikan. Maka ceraikanlah dia dalam keadaan bersih dan tidak ada jima padanya. Itulah talak yang sunnah. Maka kita sebut di sini talak sunni, talak sunnah. Yang ini talak bid'i, talak bid'ah. Baik. Kalian baca syarahnya. Kalian terjemahkan ma yustafadu minha. Mudah-mudahan kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.